أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada siang hari ini kecuali bersyukur kepada Allah, kecuali menyegarkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung atau kita kalkulasikan. Bahkan setiap hembusan nafas kita di sana ada nikmat Allah. Dan di antara nikmat Allah yang harus kita renungkan dan harus kita syukuri adalah kesempatan beribadah sebagaimana yang kita lakukan pada detik ini. Allah berikan hidayah dan taufik kepada kita untuk mengerjakan salah satu syiar Islam, itu salat wajib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amal ibadah kita pada siang hari ini secara khusus maupun pada waktu-waktu yang lain. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kudwah kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ketika Allah berbicara tentang salah satu tanda kebesarannya, salah satu tanda kemahakuasaannya. Mari kita simak baik-baik firman Allah ini. Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allahu Jalla wa'ala berfirman, dan salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaannya, Allah menciptakan dari diri kalian pasangan kalian. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian hidup dengan tentram bersama dia, sehingga kalian bisa hidup bahagia bersama pasangan kalian masing-masing. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah akan menurunkan rasa kasih sayangnya di tengah-tengah kalian. Ayat ini mengingatkan lagi bahwa salah satu tanda kekuasaan Allah yang ada di tengah-tengah kita, yang bisa kita saksikan dengan kepala mata atau mata kepala kita, adalah pernikahan. Pada saat Allah membuat dua insan yang berbeda jenis kelamin, yang berbeda asal-usul, yang berbeda background, bisa saling mencintai dan hidup satu atap, saling membela, saling bahu-membahu, saling mendukung, saling memberikan rasa empati. Litas kunu ilaiha, agar kalian bahagia saat kalian hidup bersama pasangan kalian. Dan Allah bisa turunkan rasa kasih sayang Allah kepada kalian. Ini adalah firman Allah Jalla wa'ala. Namun pertanyaannya, mengapa tidak setiap umat Islam merasakan firman Allah yang Allah sebutkan di atas? Mengapa banyak pasangan, banyak rumah tangga, atau banyak keluarga tidak mendapatkan kebahagiaan? Bahkan angka perceraian di Indonesia semakin tahun semakin meningkat. Data yang terakhir saya lihat, ini bukan data yang paling update, tapi sekitar 10 tahun belakangan ini, itu angka perceraian 1:10. Jadi setiap 10 pernikahan pasti ada 1 perceraian, dan ini sangat banyak. Mereka tidak mendapatkan kebahagiaan, mereka tidak mendapatkan ketenangan, mereka tidak mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah firmankan dalam hadis, dalam ayat di atas, litaskunu ilaiha, agar kalian hidup bahagia bersama pasangan kalian. Dan Allah akan menurunkan rasa cinta kasih di tengah-tengah kalian. Apa yang salah hadirin? opsi hanya dua. Opsi pertama, Allah yang salah firman. Atau opsi yang kedua, kita yang salah mengamalkan pernikahan yang sangat sakral tersebut. Kira-kira antum pilih opsi yang mana nih? Kayaknya Allah yang salah, Pak Ustadz. Saya kayaknya gak pernah salah ya. Subhanallah. Tidak ada kemungkinan kecuali opsi yang kedua. Karena Allah tidak mungkin salah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah, kata Nabi. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah firman Allah. Dan Allah jelaskan tentang firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, ketika pernikahan kita bermasalah, tidak ada kebahagiaan di sana. Yang ada adalah cacian, yang ada adalah air mata, yang ada adalah ketidaknyamanan. Bahkan ngelihat wajahnya aja udah gak menarik, Pak Ustadz. Apa yang salah? Yang salah adalah diri kita. Kita yang tidak bisa membumikan syariat Islam yang berkaitan dengan keluarga atau rumah tangga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita hanya menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pembuka pintu gerbang rumah tangga saja. Memang benar, akadnya pakai hukum Islam. Tapi setelah akad, semua hilang, semua lenyap. Memang qabil tu nikah hanya pakai bahasa Arab, hadirin. Tapi setelah itu bagaimana? Karena Allah yang jamin dalam surat Taha ayat 124. Allah katakan, "Waman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Allah katakan kepada kita, "Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari agamaku, berpaling dari syariatku, apa yang dia akan hadapi? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Maka dia akan melewati dan menjalani kehidupan yang penuh dengan derita. Allah yang jamin derita, hadirin. Barang siapa yang berpaling dari ayat-ayat Allah dan hadis Nabi, saat dia menjalankan roda rumah tangganya, maka roda rumah tangganya penuh dengan derita. Barang siapa yang tidak mengamalkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW dalam rumah tangganya dan dalam keluarganya, maka rumah tangganya penuh dengan air mata. Ini sudah ketetapan Allah. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Barang siapa yang berpaling dari agamaku, berpaling dari ayat-ayatku, berpaling dari ajaranku, maka dia akan menjalani kehidupan yang penuh dengan derita. Ini yang harus kita renungkan. Sudahkah saat kita berinteraksi dengan istri kita menggunakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW, atau dengan hawa nafsu kita, dengan kekuatan kita sebagai laki-laki, dengan keegoisan kita sebagai pemimpin rumah tangga? Begitu juga dengan para istri. Sudahkah saat kita melayani suami kita, kita gunakan sunnah Nabi kita SAW, atau kita gunakan gaya hidup kita, emosi kita, kebiasaan kita, dan seterusnya? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang tidak mengamalkan dan memumikan ajaran Allah, maka dia akan menderita. Oleh karena itu, setiap suami atau setiap istri, dia harus kembali kepada Islam. Dia harus kembali mengamalkan tuntunan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam jika dia ingin bahagia. Dan jika dia ingin mengamalkan dan mendapatkan janji Allah dalam surat Rum di atas, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, agar kalian hidup bahagia dengan pasangan kalian dan Allah memberikan cinta dan kasih sayang di antara kalian. Oleh karena itu, kalau kita mempelajari kasus di lapangan, maka masalah terbesar yang terjadi di rumah tangga umat Islam sekarang, kalau tidak suami tidak menjalankan kewajibannya dan melupakan hak istri, atau sebaliknya, istri yang tidak menjalankan kewajibannya dan memberikan hak suami, kemungkinan besar hanya dua itu saja. Salah satu alasan perceraian terbesar adalah masalah nafkah, itu hak suami, itu kewajiban suami. salah satu permasalahan terbesar adalah selingkuh. Itu masalah hak dan kewajiban. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, sebagaimana permintaan dari DKM, kita akan mengangkat sejenak apa profil atau seperti apa profil suami yang ideal di dalam Islam. Bagaimana sosok pemimpin rumah tangga yang berdiri kokoh di atas Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berbicara tentang masalah ini sangat banyak, sangat panjang, tidak cukup hanya sekedar kajian singkat setelah ba'da zuhur. Karena dulu kita kuliah, kita belajar ini satu semester. Jadi kira-kira cukup tidak dikaji selama 40 menit? Tidak cukup. Tapi paling tidak saya akan memberikan beberapa dalil global tentang masalah ini. Bagaimana seorang suami harus bersikap? Karena kan sering kali ketika kita menyinggung masalah masalah rumah tangga, masalah pernikahan, itu yang suruh taat istri terus kepada suaminya. Betul tidak ibu-ibu sekalian? Betul, ibu-ibu langsung tanpa pikir panjang, tanpa sholat istikharah, betul Ustaz, ini memang benar. Kayaknya kita korban, kita itu tertindas. Ternyata tidak hadirin. Islam memberikan konsep kepada suami sebagaimana Islam memberikan konsep kepada istri. Ada sebuah hadis penting dalam masalah ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi untuk para suami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan istri dan anak-anaknya. Dan aku orang yang paling baik dengan istri. Pernah dengar hadis ini hadirin sekalian? Saya rasa pernah dengar. Namun tidak semua yang pernah dengar benar-benar bisa menyelami sebagaimana ilmu dan samudra para ulama kita. Nabi mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan istrinya dan anak-anak, dan aku yang paling baik dengan istri. Ini sebuah angin segar untuk para wanita. Kenapa? Dan ini menunjukkan propaganda yang selama ini menyatakan bahwa Islam menyudutkan para wanita, Islam merendahkan para wanita. Kalau bicara pernikahan dalam Islam, bicara poligami misalnya, dan itu biasanya yang sering tersinggung para wanita, ini tidak benar. Dan salah satu bukti ketidakbenarannya, wanita yang dijadikan atau sikap kepada istri yang dijadikan parameter kebaikan seseorang. Bukankah ini sebuah penghormatan kepada para wanita? Jadi sikap kepada istri itu dijadikan tolak ukur kebaikan seorang muslim atau laki-laki. Khairukum, li ahlihi. Wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian orang yang paling baik dengan istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik dengan istri. Pertanyaannya hadirin, kenapa interaksi dengan istri kita yang dijadikan parameter oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Nabi tidak mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan bosnya, sebaik-baik kalian orang yang paling baik dengan Pak RT-nya. Tidak, Nabi tidak mengatakan demikian. Yang Nabi katakan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan istrinya. Sehebat apapun tahajud Anda, kalau Anda kasar dengan istri, Anda bukan orang baik, kata Nabi. Sehebat apapun puasa Nabi Daud Anda, kalau Anda suka mencaci maki istri Anda, Anda zalimi dia, Anda tidak nafkahi, Anda tidak nafkahi dia, Anda bukan orang baik menurut kacamata Nabi SAW. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Apa alasannya? Dijelaskan para ulama seperti Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani dan para ulama yang lain, karena ketika berhadapan dengan istri, suami akan melakukan penampakan hadirin. Kok sudah mulai menyimpang Pak Ustadz? Kok jadi bahas penampakan? Apa maknanya? Dia akan menampakkan seluruh tabiat dia tanpa ditutup-tutupi. Dia akan menampakkan kelemahan-kelemahan dia. dia akan menampakkan sisi negatif dia, dia akan menampakkan sisi buruk dia. Tidak ada yang bisa bersandiwara di hadapan istrinya. Iya apa tidak? Iya. Seseorang akan tampil apa adanya di hadapan istrinya. Kalau dia ringan tangan, dia akan tampar wajah istrinya. Kalau dia kasar, dia akan kasari istrinya. Kalau dia memiliki lisan yang pedas, dia akan caci maki istrinya. Tidak ada yang bisa bersandiwara di hadapan istri. Dalam arti, seseorang akan memperlihatkan sosoknya yang seutuhnya di hadapan istrinya. Iya apa tidak? Iya. Makanya peraih Oscar pun tidak akan bisa memainkan aktingnya di hadapan istrinya. Enggak bisa. Pemenang Panasonic Award pun enggak bisa di hadapan istrinya. Enggak bisa. Makanya kalau di sinetron dia sosok suami yang ideal, tapi ketika kenyataan cerai juga, Ustaz. Tidak. Rumah tangga bukan panggung sandiwara. Anda tidak bisa menutup-nutupi diri Anda di hadapan istri Anda. Anda akan memperlihatkan siapa Anda sebenarnya. Berbeda dengan ketika Anda berhadapan dengan bos Anda. Anda bisa ramah dengan dia. Emosi Anda bisa Anda redam ketika berhadapan dengan bos. Ada yang temperamental berhadapan dengan bosnya? Coba angkat tangan di sini. Enggak ada. Kalau main belakang banyak. Tapi berhadapan langsung tidak. Tapi dengan istri semua ditumpahkan ke istrinya. Apa penyebabnya? Kenapa seorang laki-laki akan terbuka di hadapan istrinya, baik yang positif maupun yang negatif? Dijelaskan para ulama, karena paling tidak ada dua faktor atau dua alasan. Alasan yang pertama, istri adalah sosok yang paling dekat dengan kita. Dia tinggal satu atap dengan kita. Bahkan bukan hanya satu atap, satu kamar dengan kita. Bahkan bukan hanya satu kamar, satu tempat tidur dengan kita. Ada yang di rumah tempat tidurnya pisah begitu, kayak kamar hotel ada dua? Tidak ada, semua gabung jadi satu. Dan kita tidak bisa bersandiwara di hadapan orang seperti itu, gak bisa. Makanya ketika Umar bin Khattab berhadapan dengan orang yang merekomendasi saudaranya, salah satu pertanyaan Umar apa sih? Apakah Anda pernah tinggal satu atap dengan orang ini? Belum ya Umar, berarti Anda belum kenal dia. Kata-kata bijak para ulama, di rumahlah kita menyimpan seluruh rahasia kita. Jadi kalau mau tahu orang itu bagaimana, lihat di dalam rumahnya, tanya orang rumahnya bagaimana dia, baik apa tidak. Kalau dia baik, dia orang baik. Karena kita tidak bisa bersandiwara, iya apa tidak, iya. Nggak usah dari segi karakter, dari sisi penampilan saja kita akan memperlihatkan apa adanya. Kalau Pak RT datang misalnya, berani kita pakai kaos kutang saja? Tidak. Bos kita datang pakai kaos kutang atau Jakarta satu blusukan misalnya, ini kan lagi populer nih kata-kata blusukan. Berani kita menyambutnya dengan kaos kutang? Tidak. Tapi di hadapan istri, kaos kutang yang sudah bolong masih kita pakai di hadapan dia. Itu kan ilustrasi sederhana, kita tidak ada malu-malu lagi sama istri. Sampai mendengkur kita pun istri kita tahu berapa durasinya, bagaimana intonasinya, volumenya seperti apa, itu istri tahu. Ada sebagian orang ketika mendampingi bosnya naik pesawat, dia gak berani tidur. Kenapa? Karena kalau tidur ketahuan dia ahli ngorok dalam masalah ini. Pakar mendengkur dalam masalah ini. Dia jaga bagaimana dia tidak tidur di hadapan bosnya tersebut. Malu lah Ustadz kalau misalnya saya mendengkur di hadapan bos saya. Tapi di hadapan istri ada yang malu-malu mendengkur? Gak ada. Kan begitu. Kita bangun tidur, ileran hadirin. Mohon maaf, ini saya tidak tahu lagi bahasa yang lebih bijak dari ileran. Kalau ada saya akan ucapkan itu. Ngeces ya, subhanallah. Ya, 11-12 lah. Ketika kita ngeces gitu ya, atau keluar, mohon maaf ini kalau perlu disensor nanti disensor. Kita ileran begitu. Lalu kita melihat ketemu istri kita, ada yang menutup wajahnya, aduh malu, saya enggak enak lihat kamu dengan kondisi demikian. Tidak ada, biasa saja, cuek. Padahal itu sudah mengering begitu ya, dengan mungkin terjadi proses kimia dan seterusnya, itu kita cuek saja di hadapan istri kita. Ya, kristalisasi mungkin. Ya, kita tidak gunakan bahasa-bahasa seperti itu ya. Kalau ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan tampil apa adanya. Beda dengan ketika kita berhadapan dengan orang luar, malu kita. Sama istri tetangga aja malu. Malu enggak kalau antum keluar lagi ngecas begitu? Malu. Tapi istri sendiri enggak malu. Orang gak akan bisa sandiwara di hadapan istrinya. Orang akan menampilkan apa adanya. Makanya beda, pacaran dengan nikah tuh beda. Gak mungkin sama. Gak mungkin sama. Karena Anda belum tidur satu atap dengan dia. Itu alasan yang pertama. Seseorang tidak bisa bersandiwara di hadapan orang rumahnya. Apalagi yang tinggal satu kamar dengannya. Alasan yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena istri kita secara umum itu lebih lemah daripada kita. Lebih lemah daripada kita. Iya apa tidak? Ibu-ibu setuju gak nih? Coba kita tanya ibu-ibu dulu ya, karena ini agak sensitif. Hah? Iya kan? Justru antum tertarik itu kan karena kelemahannya kan? Coba kalau istri antum berotot, six pack misalnya begitu, lalu bicep tricepnya ada, antum tertarik tidak? Tidak. Kekuatan wanita ada di kelemahannya itu tadi. Makanya Nabi mengatakan, aku tidak pernah melihat ada sosok yang bisa menghilangkan akal sehat. Rajulin hazim, wanita, laki-laki yang perkasa, kecuali salah satu dari kalian, wahai para wanita. Jadi dibalik kelembutan wanita, kehalusan wanita, kelemahan wanita, disitulah kekuatan wanita untuk menaklukkan laki-laki. Iya apa tidak? Iya. Benar apa tidak nih? Benar. Makanya juara dunia Mike Tyson, kenapa karirnya jatuh? Apa yang membuat karir Mike Tyson itu jatuh? Hah? Apakah lawan-lawannya di atas ring? Tidak. Memang dia pernah KO sama Douglas ya. Tapi yang membuat karirnya turun itu apa? Tuduhan pelecehan seksual, pemerkosaan dengan salah satu kandidat Miss USA. Kan begitu. Saya begitu baca itu, saya ingat hadis di atas. Itu yang paling ditakuti, karirnya jatuh bukan di ring tinju. Kan akhirnya di penjara. Begitu di penjara, karirnya naik lagi apa turun? Turun, sudah. Sampai sekarang lenyap. Ha. Jadi secara umum, kita kembali lagi. Wanita atau istri kita secara umum lebih lemah daripada kita. Dan seseorang tidak akan jaim di hadapan orang yang lebih lemah dari dia. Seseorang tidak akan jaga image atau bersandiwara di hadapan orang yang lebih lemah daripada dia. Iya apa tidak? Iya. Adapun sama Pak RT wajar kita baik-baikin. Karena kalau kita jutekin atau kita cemberuti, nanti kalau perpanjang KTP kan dipersulit sama beliau. Jadi wajar sekali. Bos kita wajar. Jadi makanya kita gak bisa menilai orang itu baik atau tidak ketika dia berinteraksi dengan bosnya. Karena orang baik dengan orang yang aji mumpung saja itu tidak bisa dibedakan. Orang akan terlihat baik di kantor saat dia menyikapi OB-nya, office boy-nya yang lebih rendah dari dia. Kalau dia baik dengan OB, dia akan baik juga dengan orang lain. Bagaimana dia menyikapi sopirnya? Jadi kalau mau lihat orang itu baik apa tidak, tanya supirnya. Dia santun apa tidak ketika berbicara? Ketika supirnya salah jalan, dicaci maki apa tidak sama majikannya? Kalau majikannya santai, maka dia orang baik. Kita lihat dari pembantunya bagaimana. Jadi seseorang tidak bisa bersandiwara di hadapan orang yang dia rasa lebih lemah dari dia. Kan konsep Islam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin di atas wanita. Dan ini bukan merendahkan, namun meletakkan sesuatu pada porsinya masing-masing. Karena dua alasan inilah Nabi mengatakan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya, dan aku orang yang paling baik dengan istri dan anak-anakku. Karena dua alasan itu tadi. Itulah yang membuat aktor kaliber dunia pun tidak bisa menggunakan akting romantisnya di hadapan istrinya setiap saat. Karena berbeda. Itu berbeda karena dua faktor. Orang tidak bisa bersandiwara dengan pasangan hidupnya yang tinggal satu kamar dan satu tempat tidur, dan yang kedua lebih lemah dari dia, lebih lemah dari dia. Ini yang harus kita renungkan ketika kita menjadi seorang suami. Sikap kita kepada istri kita adalah tolak ukur kebaikan kita. Sekali lagi, kita rajin infak, kita rajin sedekah, kita rajin traktir teman, namun kita lupakan istri kita, kita bukan orang baik, kata Nabi. Kita rajin tahajud, tapi kita lupakan istri kita, kita bukan orang baik. Kita rajin puasa, tapi kita lupakan istri kita, kita bukan orang baik. Kita punya yayasan-yayasan sosial, tapi kita acuhkan istri kita bukan orang baik. Orang baik adalah orang yang paling baik dengan istri. Istri dulu sebelum yang lain. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama besar kontemporer, salah satu ahli fikih abad ini, yaitu Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin pernah mengatakan salah satu kesalahan dalam berfikir dewasa ini adalah banyak orang ketika memberikan infak dan sedekah pada fakir miskin, dia merasa sedang beramal soleh dan beribadah. Ketika dia membantu panti asuhan dan panti jompo, dia merasa sedang beramal soleh. Tapi ketika dia memberikan uang belanja kepada istrinya, dia tidak merasa apapun. Dia mengeluh, dia cemberut, dia tidak merasa beribadah kepada Allah. Dan ini keliru. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang engkau berikan untuk berjihad di jalan Allah, wa dinarun anfaqtahu 'alal miskin, dan satu dinar yang kita berikan kepada fakir miskin, wa dinarun anfaqtahu 'ala raqabah, dan satu dinar yang Anda berikan kepada budak agar budak itu merdeka misalnya, wa dinarun anfaqtahu 'ala ahlik, dan satu dinar yang Anda berikan kepada istri Anda, a'dhamuha ajrun, yang paling besar pahalanya, dinarun anfaqtahu 'ala ahlik, satu dinar yang engkau berikan kepada istri Anda. Iya apa tidak? Ketika istri menyodorkan biaya bulanan bulan ini, kira-kira ekspresi kita bagaimana selama ini? Hah? Senyum-senyum, alhamdulillah dapat kesempatan berinfak lagi. Seperti itu. Ibu-ibu gimana bu, suami ibu di rumah? Hah? Sujud syukur kepada Allah? Apa? Terima dengan lapang dada? Kan begitu. Ketika istri kita minta diberikan sendal lagi karena sendalnya sudah jebol, apa yang kita katakan? Pergi ke toko sendal atau panggil sol sepatu agar ditambal untuk ke-12 kalinya. Ini udah 11 kali tambelan, ya Allah. Apa yang kita lakukan? Kata para ulama, salah satu paradigma yang keliru, kita tidak pernah merasa beribadah ketika memberikan uang kepada istri kita. Padahal itu pahala yang paling besar dibanding memberikan kepada fakir miskin. Bukan meremehkan fakir miskin, tidak, fakir miskin tetap dibantu. Tapi kalau kita bisa baik sama istri orang, itu kan nenek-nenek atau misalnya ibu-ibu yang minta ke antum, itu kan bisa jadi istri orang ya. Kalau antum bisa baik sama istri orang, kenapa tidak bisa baik dengan istri sendiri? Kan begitu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi ketika kita berikan sesuatu kepada istri kita, itu dapat pahala yang luar biasa. Luar biasa, itu lebih besar daripada kita berikan sumbangan untuk jihad fisabilillah, selama jihad itu fardu kifayah. Ini yang harus disadarkan. Makanya Nabi SAW itu sangat baik dengan istrinya. Dan ini yang dilakukan para sahabat. Jadi jangan perhitungan sama istri, jangan pelit sama istri. Nabi mengatakan, mana qasat sadaqatun min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Jadi kalau sedekah sama orang lain saja tidak akan merongi harta, sedekah yang hukumnya sunnah saja tidak akan mengurangi harta, apalagi menginfakkan atau menafkahkan istri kita. Kalau kita niatkan karena Allah, tidak akan mengurangi harta, malah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi oleh Allah Jalla wa ala. Asal niat. Niat kepada Allah. Begitu juga dalam masalah penampilan, berikan penampilan terbaik kita kepada istri kita. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan istrinya, dan aku orang yang paling baik dengan istriku. Kalau kita bisa pakai parfum ketika kita keluar, kita bekerja, kita bisa pakai parfum untuk istri orang lain, kenapa kita tidak bisa pakai parfum untuk istri sendiri di rumah? Kalau kita bisa berpenampilan rapi ketika kita bekerja, kenapa kita tidak berpenampilan rapi di hadapan istri kita? Abdullah bin Abbas itu selalu berpenampilan necis. Tapi dia bukan metroseksual, tidak. Tetapi penampilannya oke lah, artinya baik, rapi. Pernah ditanya oleh sahabat-sahabatnya, bingung mereka. Kan orang yang mendalami agama, rajin ibadah, itu kan identik dengan lupa dengan penampilan, ingat mati, kan begitu. Tapi Abdullah bin Abbas tidak, padahal beliau adalah ahli tafsir nomor satu di dalam dunia Islam. Kenapa engkau begitu rapi kemana-mana? Senantiasa penampilanmu itu tidak ada celah. Ini kayaknya Ibnu Abbas puber kedua nih, kan biasa orang puber kedua demikian. Lalu ditanya kepada Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Uridu an atazayyana li mur'ati kama uhibbu an tatazayyana li. Aku ingin berpenampilan rapi, wangi, necis di hadapan istriku sebagaimana aku inginkan dia berpenampilan cantik di hadapanku. Kita sering menuntut istri kita untuk tampil cantik, kan begitu ya. Tapi kita tidak pernah menjaga penampilan kita di hadapan istri kita. Jadi kalau di rumah itu penampilannya rapi, bapak-bapak sekalian. Pakai batik begitu di rumah, kan begitu. Pak mau kemana? Emangnya ada jadwal kondangan? Enggak, mau makan malam sama kamu. Kan enak gitu ya, didengarnya kan nyaman. Ini di rumah kutang lagi, oblong lagi. Terus kita minta istri kita supaya setia. Sedangkan di tempat kerjanya dia lihat suami-suami orang itu rapi-rapi, keren-keren, ganteng-ganteng. Gimana? Jadi harus keren di hadapan istri. Kita bisa keren ketika kantor, kita bisa ngaca dulu di wastafel atau toilet kantor kita, tapi kenapa kita tidak ngaca untuk berhadapan dengan istri kita? Jadi ini penting sekali. Ini yang dilakukan para ulama kita. Jadi mereka jaga penampilan di hadapan istri mereka. Karena penampilan itu penting. Karena sebagaimana laki-laki suka dengan fisik wanita, wanita pun juga suka dengan fisik dan penampilan laki-laki. Apalagi wanita, wanita kan detail sekali dalam masalah penampilan. Kalau atas pink, pink semua sampai bawah. Sampai guntingan kuku pink. Artinya mereka punya sensitivitas dalam masalah penampilan. Mereka bisa tahu kapan suami mereka menghargai mereka, kapan suami mereka tidak menghargai mereka dalam masalah penampilan. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu dilakukan oleh para penjaga penampilan. Jadi yang pertama nafkah, yang kedua penampilan, yang ketiga kita harus punya waktu dengan istri kita untuk mendengarkan curhatan hati mereka, untuk bermain bersama mereka. Nabi punya waktu. Jadi ketika kita pulang ke rumah, jangan begitu pulang langsung baca doa bismika Allahumma amutu wa ahya lalu kita tidur, biarkan istri kita begitu saja. Bisa jadi dia punya segudang cerita untuk dia tumpahkan kepada kita. Kita harus dengarkan. Nabi punya waktu untuk istrinya. Subhanallah. Nabi SAW masih sempat lomba lari dengan Aisyah. Usia beliau di atas 50 tahun loh. Masih sempat lomba lari bersama Aisyah radhiyallahu taala dua kali. Lomba yang pertama siapa yang menang? Aisyah radhiyallahu taala anha. Lomba yang kedua Nabi, dan Nabi mengatakan hadhihi bitilk, wahai Aisyah, kemenangan aku ini untuk membalas kekalahan yang sebelumnya. Skor kita satu sama. Subhanallah. Saya ingin bertanya, terakhir lomba lari sama istri hari apa? Hah? Hari apa? Terakhir main lomba-lombaan sama istri hari apa? Lomba ini pada lomba lari enggak nih? Enggak ya, yaudah. Selain lomba lari apa? Makan kerupuk. Terakhir bercanda, bermain dengan istri itu hari apa? Atau bulan apa? Atau tahun berapa? Allahu Akbar. Wah sibuk Ustaz, saya gak punya waktu. Allahu Akbar. Nabi lebih sibuk daripada kita. Nabi itu da'i. Yang kedua kepala negara. Yang ketiga pemegang kunci Baitul Mal, Menteri Keuangan. Yang keempat panglima perang. Itu masih bisa main lomba lari sama istrinya. Masih bisa menemani istrinya jalan-jalan. Kita gak punya waktu padahal kita bukan RI1, bukan juga Menteri Keuangan, apalagi Menteri Pertahanan. Jadi kemana waktu kita habis? Kan itu. Nabi masih sempat mandi bareng sama istri. Subhanallah. Kapan antum terakhir mandi bareng sama istri? Gak perlu tunjuk tangan, gak perlu, jangan. Jawab dari lubuk hati paling dalam ke hati antum saja. Nabi masih sempat mandi bareng dengan istri untuk mencairkan suasana, merefresh, menyegarkan. Itu kehidupan manusia terbaik, manusia yang paling zuhud, manusia yang paling takut neraka, manusia yang paling ingat mati. Sa'atan sa'ah, kata beliau. Ada waktunya kita serius, ada waktunya kita bermain. Dan pihak yang paling berhak mendapatkan perhatian kita itu istri kita, bukan sekretaris kita atau teman kerja kita, tapi istri kita. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik dengan istriku. Ini yang harus kita renungkan. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang saya yakin kita sering dengar, tapi banyak di antara umat Islam tidak menyadari betapa dalamnya hadis ini. Aisyah pernah ditanya bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Aisyah? Kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlak Nabi itu Al-Qur'an. Nabi itu Al-Qur'an berjalan. Pernah dengar hadis ini? Pernah, saya yakin pernah. Hadis ini luar biasa hadirin. Ustadz kayaknya biasa-biasa aja, hadisnya gak panjang. Tidak. Dalam hadis ini Nabi dipuji. Dan ternyata sosok yang memuji beliau itu siapa? Istri. Kalau istri sudah muji akhlak suaminya, maka dia orang baik. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian orang yang paling baik dengan istrinya, dan aku orang yang paling baik dengan istri. Ingat tadi alasannya, karena kita tidak bisa bersandiwara di hadapan istri kita. Kita akan menampilkan seluruh sisi buruk kita, seluruh kelemahan kita, seluruh masalah-masalah kita, seluruh karakter kita, seluruh tabiat kita, attitude kita, habits kita. Kita akan perlihatkan hadapan istri. Oleh karena itu kalau istri sudah muji kita, bersyukurlah kepada Allah Jalla wa'ala. Hadis ini terasa istimewa karena yang memuji Nabi itu bukan jamaahnya. Karena seorang da'i sangat mudah jaga image di hadapan jamaahnya. Tapi yang memuji Nabi Aisyah, yang memuji Nabi istrinya. Betapa banyak orang dianggap baik oleh lingkungannya, tapi istrinya menangis, istrinya kecewa, istrinya sedih, istrinya menderita. Tapi di hadapan lingkungannya dia baik sekali, di hadapan teman-temannya dia baik, di hadapan jamaahnya, tapi istrinya merana. Ini yang muji Aisyah. Oleh karena itu hadirin sekalian, coba kita pulang, lalu kita tanya kepada istri, bagaimana menurut kamu, bagaimana komentarmu, apa kritikanmu, apakah engkau bahagia bersuamikan aku apa tidak. Jadi ini perlu kita minta masukan dari istri kita. Apa masukannya, apa kritikannya, apa komentarnya ketika bersuamikan kita. Ini penting, karena Aisyah memberikan respon dan komentar yang begitu istimewa. Kana khuluqul Qur'an, akhlak Nabi itu Al-Qur'an. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan singkat kita kali ini, lagi-lagi saya ingin merenungi hadis Tirmidzi di atas, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan istrinya, bukan dengan temannya, bukan dengan bosnya, bukan dengan atasannya, bukan dengan pejabatnya, bukan dengan bawahannya, tapi istrinya. Maka lihatlah bagaimana kita memperlakukan istri kita. Lihatlah bagaimana kita menyapa istri kita. Lihatlah bagaimana kita menafkahi istri kita. Lihatlah bagaimana kita merespon istri kita. Lihatlah bagaimana kita memberikan perhatian kepada istri kita. Berpenampilan di hadapan istri kita. Karena disitulah tolak ukur kebaikan kita. Sebanyak apapun ibadah kita, kalau kita buruk dengan istri, mohon maaf, Nabi kita yang mengatakan Anda bukan orang baik. Maka marilah di kajian singkat ini, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, semua mengevaluasi bagaimana rumah tangganya, bagaimana dia bersikap dengan istrinya, agar kita menjadi pemimpin yang benar-benar mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini saja bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, dan kita buka sesi tanya jawab ya. Ada sesi tanya jawab? Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih dan jazakallahu khairan atas pertanyaan yang sangat bermanfaat ini, baik yang untuk berbicara maupun yang mendengarkan. Beliau bertanya, bagaimana menjaga keharmonisan antara istri dan mertua dan menyikapi istri dan mertuanya, maksudnya orang tua kita, dan bagaimana bersikap proporsional dalam memberikan hak istri dan hak orang tua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, konsep dasarnya yang pertama yaitu sabda Nabi, fa'ati kulla bihaqqin haqqah, berikanlah setiap pihak haknya masing-masing. Orang tua kita punya hak yang harus kita berikan, sebagaimana istri kita pun juga punya hak untuk kita berikan. Kita tidak boleh mengedepankan salah satu pihak untuk mendzalimi pihak lain. Jadi usahakan semuanya kita sikapi dan kita berikan secara maksimal. Makanya kaidah usul fikih mengatakan al-jam'u aula minat tarjihin amkan, menggabungkan seluruh dalil itu diutamakan dibanding mengambil satu dalil dan meninggalkan dalil yang lain. Berbakti kepada orang tua ada dalilnya, memberikan hak istri pun ada dalilnya. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memberikan hak kedua belah pihak masing-masing. Itu yang pertama secara ranah teori. Yang kedua, ketika kita sudah berusaha optimal memberikan hak orang tua kita dan khususnya ibu ya dan istri kita dengan baik, karena kalau kurang saja itu pasti cemburu biasanya. Jadi kalau kita kurang memberikan hak ibu kita, nanti ibu kita akan menyalahkan istri kita yang telah merebut anak kesayangannya dari kita. Begitu juga istri kita, kalau misalnya kita lebih sibuk dengan ibu, maka istri kita akan cemburu. Jadi makanya yang pertama itu tunaikan hak mereka secara maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, puji istri kita di hadapan ibu kita dan sebaliknya. Jadi ketika kita berada di hadapan ibu kita, itu puji istri kita. Dan pujian kita lebih mengarah pada betapa senangnya istri kita punya mertua seperti ibu kita. Misalnya istri kita namanya siapa? Istri antum siapa? Loh, kok bingung? Kok susah banget mikirnya, ada lebih dari satu ya? Kalau istrinya satu kan langsung, istri bapak siapa? Langsung gitu loh. Iya, tapi kok istri bapak siapa? Dia mikir, dia natap saya. Iya kan, makanya saya agak takut juga nih, subhanallah. Iya. Misalnya istri antum siapa? Yang pertama deh, yang pertama siapa? Itu lebih detail ya, insya Allah lebih mudah jawabannya. Fitri. Iya, misalnya kita bilang ke Fitri, Bu, tadi kemarin waktu ibu kondangan tuh Fitri muji penampilan ibu loh. Katanya ibu tuh cantik banget. Nah itu sampaikan yang demikian. Yang benar sih nak, iya benar, dia tuh kagum dengan inner beauty ibu. Kan begitu, ibu walaupun sudah tua tetap cantik. Oh tapi kan dia tetap bilang ibu tua karena akhirnya berantem lagi. Tuanya jangan disebutkan, kan begitu. Intinya itu yang perlu disampaikan. Nah begitu juga ketika bertemu dengan istri, bilang bahwa ibu kemarin itu senang sekali ketika kamu menegur ibu. Jadi terus kasih kata-kata positif. Kan hati seseorang atau pikiran seseorang itu menyerap atau berpikir sesuai dengan data yang dia dapatkan, kan begitu ya. Makanya dalam Al-Quran Allah mengaitkan hati dengan pendengaran dan penglihatan, karena inilah akses data kita dari luar. Pendengaran untuk mendengar dan penglihatan untuk melihat, itu akan mempengaruhi hati. Jadi sampaikanlah kata-kata positif dari kedua belah pihak. Walaupun istri kita tidak mengatakan demikian atau ibu kita tidak mengatakan demikian, tapi ini termasuk hal yang diperbolehkan. Karena kata-kata positif itu ibarat memakan makanan yang bergizi. Dan kata-kata negatif itu ibarat memakan sebuah racun yang akan meracuni cara berpikir kita. Jadi sampaikan hal itu. Jadi puji, sebutkan kekaguman istri di hadapan tentang mertuanya di hadapan ibu kita dan sebaliknya. Dan ingat, wanita itu hukum asalnya suka dipuji. Iya enggak? Benar enggak ibu-ibu? Coba ibu-ibu yang enggak suka dipuji coba angkat tangan. Enggak ada. Semua ibu-ibu suka dipuji. Jadi wanita itu hukum asalnya suka dipuji, apalagi kecantikan, apalagi busana, penampilan. Nah, itu gunakan kesempatan seperti itu untuk mengakurkan mereka semua. Yang kedua, ajak istri kita untuk memberikan hadiah kepada ibu kita. Jadi kalau ada mampir, buatkan sesuatu buat ibu, belikan sesuatu. Begitu juga kepada ibu kita. Bukan memerintahkan karena ini ibu kita, tapi mengarahkan agar memberikan sesuatu untuk menantunya. Kalau misalnya mereka berdua tidak bergerak, bisa dari kita, tapi kita kasih atas nama istri kita atau pakai atas nama ibu kita, gitu loh. Ini yang perlu kita camkan, dan bisa jadi masalah-masalah teknis yang bisa kita praktekkan dalam hidup ini. Yang berikutnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlaskan niat kita kepada Allah. Terkadang kita lebih bertumpu pada usaha kita, lupa mengetuk pintu langit, lupa meminta kepada Zat yang membolak-balikkan hati. Hati ibu kita itu di antara dua jemari Allah, sebagaimana hati istri kita ada di antara dua jemari Allah. Nabi mengatakan, "Inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabi Rahman yuqalibu kaifa syaa." Sesungguhnya hati setiap manusia itu di antara dua jemari Allah. Allah akan bolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Minta kepada Zat yang membolak-balikkan hati untuk mengakurkan hati dari dua sosok wanita yang kita cintai dalam kehidupan kita. Insyaallah ketika kita berusaha islah, Allah akan berikan jalan keluar. Iyurida islah hayuwafikillahu bainahuma. Jika kedua belah pihak ingin islah, punya niat baik untuk akur, untuk bersatu, maka Allah akan berikan taufik agar mereka bersatu. Allah ta'ala misalnya. Ya, ada pertanyaan? Ibu-ibu ada pertanyaan? Cukup ya, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih atas atensi dan perhatian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dan semoga kajian ini bisa menambah khasanah ilmu agama kita dan bisa menjadi bekal dalam mengarungi kehidupan rumah tangga yang sangat panjang, yang memiliki durasi bukan 1-2 hari kehidupan saja. Dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi yang berbicara sebelum yang mendengarkan. Dan apabila ada kesalahan dari kata yang saya ucapkan atau materi yang saya sampaikan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ingatkan bahwa Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Idza khalafa qawli qala Rasul fadribu biqali ardal ha'id." Apabila ucapanku, pandanganku bertentangan dengan hadis Nabi, maka buang saja ucapanku ke tembok. Jadi kalau ulama sekali berbeliau mengatakan demikian, apalagi al-fakir yang sedang berbicara di hadapan hadirin sekalian. Semoga bermanfaat. Ini saja yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.